Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الطلبة رحمني ورحمكم الله. Kita sambung kembali pembacaan kita terhadap risalah yang ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala al-musamma bi kitab at-tauhid yang dinamakan dengan kitab at-tauhid. Baik. Dan kita telah menyelesaikan bab yang pertama. Telah menyelesaikan bacaan kita pada bab yang pertama. Dan pada kesempatan malam hari ini kita masuk bab yang kedua, yakni al-bab ats-tsani aqwalun wa af'alun tunafi at-tauhid aw tanqusuhu. Bab yang kedua ini adalah tentang aqwal, perkataan-perkataan, wa af'al dan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan tauhid, ya, yang menafikan tauhid atau menguranginya. Pada bab yang kedua ini, padanya ada beberapa fusul, ya. Pada bab yang kedua ini beliau membagi menjadi beberapa fasl, ya. Yaitu ada 11 fasl. Ada 11 fasal. Dan tentunya kita akan bacanya fasal demi fasal yang ada insyaallah taala. Baik. Ikhwani fi din wa talaba rahimani wa rahimakumullah. Al-fasl al-awwal, fasal yang pertama. Qala hafizahullah taala al-fasl al-awwal iddi'a'u علم الغيب في قراءة الكف والفنجان وغيرهما. Fasal yang pertama adalah iddi'a, yaitu pengakuan, pendakuan tentang ilmu gaib. Ilmu gaib. Fi qira'atil kaf, ya, dengan membaca melihat atau membaca telapak tangan. Wal finjan, disebutkan al finjan cangkir. Wa ghairihi madan, yang selain keduanya. Beliau menyebutkan pada bab yang kedua ini, ya, yaitu fasal yang kedua, fasal yang pertama. Pada bab yang kedua ini beliau menyebutkan tentang perkara-perkara, baik itu ucapan ataupun perbuatan yang menafikan tauhid dan menguranginya atau menguranginya. Sehingga kemudian beliau memberikan fasal-fasal yang pertama, yaitu tentang pengakuan, ya. Pengakuan ini berkaitan dengan ucapan dia mendaku, mengaku tahu, dan dia lakukan dengan af'al, dengan perbuatan. Ya, seorang mendaku bahwa dia mengetahui sesuatu yang gaib dengan cara membaca telapak tangan, atau dengan disebutkan di sini finjan, cangkir, atau yang selain keduanya yang semisal dengan ini. Taib, qala hafizahallahu ta'ala, al-muradu bil-ghaibi, kata beliau, diinginkan dengan al-ghaib, ghaib di sini, diinginkan dengan ghaib adalah ma ghaba 'anil nasi minal umuril mustaqbalati wal madiyati wa ma la yarawnahu. Ghaib di sini adalah sesuatu yang ghaib, tidak terlihat dari manusia, yang ghaib dari manusia. Minal umuril mustaqbalati wal madiyah, dari perkara-perkara yang baik itu yang al-mustaqbalah, yang akan datang, wal madiyah, dan perkara yang telah lampau. Wa ma la yarawnahu, dan apa-apa yang tidak mereka lihat, apa-apa yang tidak mereka lihat, yang tidak dilihat oleh manusia. Ini yang dimaksud dengan ghaib. Ya. Wa qad ikhtassallahu ta'ala bi'ilmihi. Dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengkhususkan hal ini bagi Allah, ya, bi'ilmil ghaib, bahwa apa? La ya'lamuha illallah, tidak ada yang mengetahui ilmu ghaib kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah telah menyebutkannya, ya, bahwa ilmu ghaib itu yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Naml ayat 65. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah. Katakanlah wahai Muhammad, la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah. Tidak ada yang mengetahui, ya, la ya'lamu man fis samawat, baik itu yang ada di langit ataupun di bumi, al-ghaib, tidak ada yang mengetahui yang ghaib, ya, illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala jelas, ya, menyebutkan bahwa tidak ada yang mengetahui, baik yang di langit, ya, mungkin dari kalangan malaikatnya, ya, bisa, ataupun di bumi, ya, dari kalangan manusia. Tidak ada yang mengetahui sesuatu yang gaib illallah, kecuali Allah saja. Di sini pengecualian, istisna, ya, pengecualian hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat penjelasan beliau, atau dalam ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan ya, annahu al-munfaridu bi'ilmi al-ghaibi bi'ilmi al-ghaibi as-samawat wal-ard, bahwa dia subhanahu wa ta'ala semata, dialah yang mengetahui ilmu ghaib baik yang di langit maupun di bumi, baik yang di langit maupun di bumi. Seperti dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat Al-An'am, ya, Al-An'am, وَعِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهُ وَعِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرُ وَمَا تَسْكُتُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطَبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Demikian pula seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham ila akhir surah. Dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala jelas menyebutkan bahwa dialah Subhanahu wa taala semata yang mengetahui yang ghaib. Ya. Tidak ada dari selainnya yang mengetahuinya. Baik itu yang di daratan, di lautan, ya, ataupun mungkin yang jatuh dari dedaunan, dari biji-bijian di malam hari, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mengetahui. Hadhihi al-ghuyub wa nahwiha, ya, perkara-perkara gaib ini dan yang semisalnya, ikhtasallah, Allah Subhanahu wa taala telah mengkhususkan baginya bi'ilmiha, dengan ilmunya. Ya. Falam ya lamuha malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal wa idza kana huwa al-munfarid bi'ilmi dhalik al-muhit 'ilmuhu bis-sara'ir wal-bawatin wal-khafaya. Ya, hanya Allah, tidak ada yang mengetahuinya baik dari malaikat yang dekat, tidak pula dari nabi yang diutus, ya. Dialah yang meliputi segalanya, mengetahui segalanya dari segala yang tidak nampak. Ya. Ataupun yang sifatnya batiniyah. Ya. Ataupun khafaya, sesuatu yang samar. Allah semuanya mengetahui, meliputi semuanya ilmu Allah Subhanahu wa taala terhadap hal tersebut. Sehingga apa? Dialah zat yang sepatutnya dan seharusnya diibadahi oleh hamba-hambanya, tidak boleh disekutukan dengan yang lainnya. Tayyib. Ikhwani fi din wa talabah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjut kembali apa yang disebutkan oleh beliau di sini. Beliau akan menjelaskan terkait dengan ilmu ghaib ini. Setelah beliau hafizahullah membawakan ayat surat An-Naml, kemudian beliau menjelaskan fala ya'lamul ghaiba. Fala ya'lamul ghaiba illa Allah subhanahu wahdah. Tidak ada yang mengetahui ilmu ghaib kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Wa qad yatlu'u rusuluhu ala ma syaa'a min ghaibihi li hikmatin wa maslahatin. Kemudian beliau mengatakan apa? Terkadang dinampakkan pada rasulnya dari kalangan utusannya pada suatu yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dari ilmu ghaib, ya, terkadang Allah nampakkan, ya, pada rasulnya dari suatu ilmu ghaib. Hal itu tentunya li hikmatin wa maslahatin, karena suatu hikmah yang besar dan karena maslahah. Sehingga kita dapati misalnya Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, ya, telah mengetahuinya di mana yang lain tidak mengetahuinya. Ya. Maka hal tersebut terkadang Allah nampakkan kepada beliau, ya. Dan ini adalah apa? Allah khususkan kepada beliau. Ini karena satu hikmah yang besar dan karena satu maslahah. Ya. Beliau hafizullah membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, qala ta'ala 'alimul ghaibi fala yudhhiru 'ala ghaibihi ahada illa man irtadha mir rasulin. Ya. Dalam surat Al-Jin. Alimul ghaib fala yudhhiru ala ghaibi ahada. Ya, dialah yang mengetahui ilmu ghaib. Tidak apa? Fala yudhhiru ala ghaibihi ghaib. Ilmu ghaib itu tidak ada yang tidak fala yudhhiru ala ghaibihi ahadan, yang tidak dinampakkan, tidak diketahui perkara ghaibnya ini pada seorang pun. Tidak dinampakkan perkara ghaib ini kepada seorang pun. Kemudian Allah mengatakan illa man irtadha mir rasulin, kecuali kepada orang yang Allah ridai dari kalangan rasulnya. Jadi terkadang Allah nampakkan, ya, satu perkara ghaib kepada rasulnya, yakni orang yang Allah ridai, ya, dari utusannya, dari kalangan rasul, ilmu ghaib tersebut. Karena apa tadi beliau sebutkan li hikmatin wa maslahatin, karena satu hikmah yang besar dan maslahah. Ai la yutla'u ala syai'in min al-ghaibi illa man istafahu li risalatihi. Artinya tidak dinampakkan pada, ya, sesuatu dari suatu yang ghaib kecuali pada orang yang Allah pilih dari utusannya. Ya, dari utusannya. Fayudhiruhu ala ma yasha'u min al-ghaib. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala menampakkan terhadap apa yang Dia kehendaki dari suatu yang ghaib pada rasulnya. Kenapa? Li'annahu yastadillu ala nubuwwatihi wal bil mu'jizati allati minha. Karena itu adalah sebagai dalil yang menunjukkan akan kenabiannya dengan mukjizat yang Allah berikan. Ya. Yang Allah berikan. Minha al-ikhbaru 'anil ghaibi alladhi yatla'uhu Allahu 'alaihi. Seperti diantaranya al-ikhbar, pengkhabaran tentang ilmu ghaib yang Allah nampakkan padanya. Kata beliau hafizahullah, wa hadha ya'ummu ar-rasulul malaki wal bashari. Kata beliau dan ini umum, ya, baik itu dari kalangan utusannya, dari kalangan malaikahnya, ataupun dari kalangan utusan dari kalangan manusianya. Baik dari kalangan malaikat yang Allah nampakkan kepada malaikat atau apa kepada rasulnya, ya, minal bashar, dari manusia, yaitu dengan kehendak Allah. Kepada siapa yang Allah pilih dari kalangan Rasulnya, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wala yatlu ghairuhuma li dalil al-hasr, dan tidak atau wala yatla'u ghairuhuma. Wala yatla'u ghairuhuma. Naam. Ghairuhuma li dalil al-hasr, dan tidak dinampakkan kepada selain keduanya. Kayak dengan dalil al-hasr, pembatasan hanya kepada siapa yang Allah pilih dari kalangan utusannya, minal malaki wal bashar. Qala hafizahullah, wa man faman idda'a 'ilma al-ghaib bi ayyi wasilatin min al-wasa'il ghayr man istathnahu Allah min rusulihi fa huwa kadhibun kafirun sawa'an سواء ادعى ذلك بواسطة قراءة الكف أو الفنجان أو الكهانة أو السحر أو التنجيم أو غير ذلك. Maka barang siapa yang mendaku mengetahui ilmu al-ghaib dengan wasilah apa saja dari wasilah-wasilah yang dia sebutkan, selain orang yang Allah kecualikan dari kalangan Rasulnya, dari utusannya, maka hal tersebut adalah kadzibun kafirun, maka dia dusta, kafir. Sama saja dia mendaku hal tersebut biwasitati qiraatil kaf, ya, dengan perantara apa? Membaca telapak tangan atau al-finjan, atau al-kahanah dengan dukunan, atau dengan sihir, atau dengan at-tanjim berbintangan, akhir dalik, ataupun yang selain itu. Ya. Jadi dengan dalil hasr, pembatasan, bahwa yang terkadang Allah nampakkan padanya suatu yang ghaib adalah dari kalangan utusannya, minal malaki wal bashari. Ya. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak pada selain keduanya. Sehingga kalau ada selain keduanya yang mendaku hal tersebut, mengetahui yang ghaib mau dengan wasilah apapun, maka tidak dibenarkan hal tersebut. Bahkan kata beliau, mau dengan wasilah apapun, ya, fa huwa kadzibun kafirun, ya, dia dusta, kafir. Sama saja pendakwanya itu dengan wasithah apa saja, mau dengan qiraatul kaf, dengan perdukunan sihir ataupun perbintangan ataupun yang lain. Wallahu a'lam bissawab. Qala wa hadha alladhi يحصل من بعض المشعوذين والدجالين من الإخبار عن مكان الأشياء المفقودة والأشياء الغائبة. Dan ini terjadi, ya, dari sebagian masyudin, ya, para apa, pesulap, والدجالين, para pendusta, من الإخبار, dari pengkhabaran tentang makanil asya al-mafkudah, tempat yang mafkud, yang tidak ada. Wal asya al-ghaibah, dan perkara-perkara suatu yang ghaibah, ghaib. Ini terjadi dari kalangan syabab, pesulap dan para pendusta. Wa an asbabi ba'dil amrad, dan tentang sebab-sebab sebagian penyakit yang terjadi. Ya, fayaqulun, mereka mengatakan, ya, fulanun amila laka kadha wa kadha famaridta bisababih. Ya, para pendusta itu dari kalangan dukun atau yang lain, ya, mengatakan pada seorang bahwa si fulan ini yang telah melakukan demikian-demikian kepadamu sehingga kemudian kamu jadi sakit. Ya. Kata beliau hafizahullah, innama huwa listikhdamil jin wal syayatin. Tak lain orang tersebut adalah memperbantukan jin dan syaitan. Untuk apa? Untuk mengetahuinya, untuk mengatakan hal itu. Ya. Jadi dia memperbantukan dari kalangan jin dan syaitan. Dan ini biasa dilakukan mereka, ya. Para pendusta dari kalangan tukang sihir, dukun, ya. Tukang ramal, ya, tukang ahli apa perbintangan. Allahu a'lam bissawab. Dia membantukan jin dan syaitan untuk membantu dia, ya. Wa yudhhiruna lin-nas anna hadha yasun lahum an tariqi 'amali hadhihi al-ashya' min babil khida' wat-tablis wat-talbis. Dan mereka menampakkan kepada manusia bahwa hal ini terjadi, ya, pada mereka dari jalan, ya, dengan cara apa? Melakukan suatu perkara. Jadi biasanya dukun atau tukang sihir ataupun yang lainnya, ketika ada seorang yang mendatanginya dia untuk menanyakan sesuatu, maka dia apa mengerjakan suatu pekerjaan, ya, yang untuk yang itu adalah untuk mentalbis, yakni menjadikan samar bagi orang tersebut dan sebagai tipuan bagi orang tersebut, melakukan suatu pekerjaan untuk menipu mereka, ya, agar supaya orang yang datang kepada dia itu percaya bahwa itu adalah pekerjaan dia dan dia tahu, ya, ini mereka, ya, dengan cara melakukan sesuatu, nanti melakukan suatu apa, kemudian menyuruh orang tersebut kau dari demikian dan demikian. Harus melakukan, ya, amalan yang itu sebagai syarat, ya, bagi mereka. Allahu a'lam, ya. Dan amalan tersebut adalah sebagai bentuk al-khida' wa talbis, tipuan dan apa? Talbis, yakni bentuk penyamaran pada mereka. Wallahu a'lam. Baik. Dan tentunya hal yang terjadi yang semisal ini tidak asing lagi, ya, di kalangan manusia. Namun banyak, ya, dari mereka Allah alam karena kejahilannya, kebodohannya, mereka percaya karena menganggap apa yang dia jalani tersebut telah terjadi dan nyata terjadi di hadapannya. Ya, Allahul musta'an. Dan tentunya terjadinya sesuatu semuanya itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetap terjadinya sesuatu itu adalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ketika Allah tidak menghendaki, maka suatu apapun tidak, ketika Allah tidak menghendaki tidak akan terjadi. Dan terjadinya sesuatu tersebut ketika Allah menghendakinya bukan karena keridhaan Allah kepadanya, akan tetapi adalah sebagai bentuk apa? Suatu yang menunjukkan bahwa Allah binasakan sekalian orang tersebut. Ya. Yani istidraj. Allahu a'lam bisawab. Qala hafizahullah. Beliau hafizahullah di sini menukilkan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu'atul Tauhid li Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wal kuhan, beliau menyebutkan tentang al kuhan. Wal kuhan ka'an yakuna li ahadihim al qarin min asyayatin. Ya. Yukhbiruhu bi katsirin min al mughibat aw mughayyabat bima yastariquhu min as-sam'. Dan al kuhan yakni dukun, ya. Nah, wal kuhan dan dukun ini seperti ada padanya seorang dari mereka al qarin minasyayatin, yakni teman qarin, qarinnya kuhan, minasyayatin dari kalangan syaitan. Jadi kuhan yang namanya dukun itu padanya ada qarin, ya, temannya dukun. Ya, mereka minasyayatin dari syaitan. Ya, nah, syaitan inilah yang mengkhabarkan, ya, dari perkara-perkara, ya, al-mughibat atau al-mughayyabat, dari perkara-perkara ghaib, ya, perkara ghaib yang dia curi, ya, yang dia curi dari langit. Mustarikus sama, ya, mustarikus sama. Yang kemudian kanu yukhallitun as-sidq bil kadhib. Yang kemudian mereka mencampurkan antara as-sidq wal kadhib, kebenaran dan kedustaan. Ya, sehingga disebutkan 100 kedustaan dicampur dengan satu kebenaran. Sehingga disebutkan oleh beliau sampai-sampai dikatakan apa? Ya, mereka min haula mayyatihi syaitan, ya. Ada yang memberikan kepada syaitan bi'at aimah dengan apa? Makanan. Ya, fawakih wa buahan wal halawa, ya. Halwa atau makanan-makanan yang lainnya. Wa ghairi dzalik. Yang tidak mimma la yakunu fi dzalikal maudhi, yang tidak ada di tempat itu. Jadi biasanya suruh apa? Mendatangkan makanan ini, makanan ini, makanan ini yang tidak ada di tempat itu. Ada juga yang beliau menyebutkan wa minhum may yatiru bihil jinni ila Makkah, ya. Ada yang dibawa dari satu tempat ke tempat yang lain, ya. Ila Makkah atau ila Baitul Maqdis, dibawa ke Makkah, ke Baitul Maqdis misalnya. Au ghairihima. Maka ini adalah diperbantukan dan apa? Jin minasyayatin. Ya. Allahu a'lam. Ini amalan mereka para kuhan, para dukun. Ya. Allahu a'lam bissawab. Intaha. Ya. Ini beliau menukilkan dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dari kitab, dalam kitabnya apa? Majmu'ut Tauhid. Allahu taala a'lam bissawab. Nuktafi ila huna, untuk sementara kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Ana afu atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.